Baik, ini ada yang tanya tentang musik. Ya. Apa hukumnya haram? Saya ada ceramah khusus ya dalam hal ini. Dan insyaallah taala suatu hari saya akan berikan ceramah khusus terkait dengan musik ini. Mungkin bagus untuk diulangi lagi. Yang jelas musik itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Dari banyak ulama menafsirkan ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, ucapan yang sia-sia. Itu dari penafsiran sejumlah dari salaf ditafsirkan sebagai musik dan alat-alat apa? Musik. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir." Ya, wal-khamra wal-ma'azif. Akan ada nanti satu kaum yang mereka akan menganggap halal berzina, sutra, khamar dan musik. Menganggap halal, berarti tadinya dia adalah apa? Haram. Sebab yang disebut semua ini, zina, khamar, sutra, ini semuanya apa? Haram. Musik berarti ikut kepadanya. Jelas ya? Baik. Karena itu disebutkan dari sebab yang paling banyak membuat hati itu menjadi kaku, itu adalah musik. Iya. Keras, dia bisa membuat hati itu keras. Ya. Karena itu para ulama ya, sangat mendalam sekali di dalam melarang di situ. Karena hati ini diperlukan pada hari kiamat. Tidak ada yang selamat kecuali kalau hatinya apa? Selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya. Selain daripada itu, seorang hamba tidak boleh menyibukkan hatinya dari Al-Qur'an. Jadi kalau dia kepada musik ini bisa melalaikannya dari apa? Dari Al-Qur'anul Karim. Baik.